kontrak. Mana mungkin, Neng? Abis, abang janjinya yang bukan-bukan. Tuh, kan ini demi cinta. Kalau abang bener cintrang sama Neng, bulan madunya gak usah jauh-jauh. Lah, maunya gimana? Yang deket aja, di Jakarta. Ngirit lagi, bang. Tapi awas, loh. Kenapa? Asal jangan naik bajai. Copot-copot, aduh say, jantung copot. Istana.